تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian yang kelima dari kewajiban terhadap para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah atau terkait dengan hak para sahabat adalah menjadikan kecintaan kepada mereka itu tanda seorang itu mengenal sunnah, dan siapa yang benci kepada para sahabat maka itu tanda dia jatuh di dalam bid'ah. Ya, itu tanda jatuh di dalam bid'ah. Ini peramalan terhadap hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda keimanan cinta kepada Ansar, tanda kemunafikan benci kepada Ansar. Maka ini penegasan semuanya bahwa dari tanda keimanan cinta kepada sahabat, tanda kemunafikan benci kepada mereka. Iya, benci kepada mereka. Baik, karena itu kata Abu Sa'idah radhiyallahu anhu, hubbu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum, hubbu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum sunnatan, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya itu adalah sunnah, itu adalah sunnah. Ya. Dan di dalam hal ini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala berkata, إذا رأيت الرجل يفعل على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى. Apabila engkau melihat seorang itu mencela salah seorang dari sahabat Nabi SAW, maka ketahuilah dia ini memiliki ucapan yang jelek dan pengikut hawa nafsu. Pengikut hawa nafsu. Sebelumnya kata Imam Abu Zum'ah Ar-Razi Ibn Allah bin Abdul Karim, beliau berkata, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ashhaba Rasulillah SAW fa'lam annahu zindiq." Kalau kau melihat seorang lelaki yang mencela sahabat Nabi SAW, mencari-cari kekurangan mereka, ketahuilah bahwa dia ini zindiq. Zindiq ini bahasa dahulu ya, untuk orang munafik. Kalau bahasa sekarang, ya, kaum munafikin itu ada pada orang-orang imani dan ada pada orang-orang liberali, liberalisme. Yang berpikiran liberalisme itu kaum munafikin masa ini. Kaum munafikin masa ini. Iya. Jadi itu orang-orang yang seperti ini, jangankan para sahabat Nabi, ayat-ayat Al-Quran saja bisa menggelintir. Hadis-hadis Nabi SAW bisa dia dustakan. Maka kewajiban kita terhadap para sahabat adalah mencintai mereka dan menjadikan tanda cinta kepada sahabat ini tanda orang yang di atas sunnah, di atas Islam yang benar. Benci kepada mereka itu adalah tanda dia di atas bid'ah.